Kembalikan jalur di jasad

bukti ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk para nabi akan kebenaran mereka sebagai nabi dan rasul. Sehingga pada hari itu mereka punya tenaga umatnya, mereka minum semuanya datang setelahnya dengan umatnya, setelahnya para nabi yang masing-masing. Tidak boleh umat Islam datang setelahnya dengan umat misalnya. Jika umat yang beda tidak mungkin datang setelahnya lagi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Baik. Jadi penjelasan tentang gimana datang setelahnya. Gimana datang setelahnya. Jadi para mereka berada di atas bumi yang telah digali. Jadi para mereka. Kemudian dikatakan di sini orang ini, ma'ubu asyadu bayar wa mirandaran wa ahla milanah. Air telaga itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ini penyebutan sifat dari air telaga itu. Ada beberapa sifat ya. Bagian riwayat seperti ini pun lebih putih daripada susu. Ada menyebutkan kemungkinan daripada perak. Wa ahla minal asam, jadi manis daripada madu. Sebagian riwayat diterangkan baunya lebih harum daripada alih bau kasur, sangat harum sekali, sangat harum sekali. Ini tentang sifat dari air telaga tersebut. Kemudian disebutkan bagaimana bejana-nya. Adiyatuhu ada di dunia sama bejana-bejana dengan air telaga itu seperti bintang-bintang lagi. Kata para ulama, disebutkannya telaga bahwa bejana yang seperti jumlah bintang-bintang ini memberikan dua faedah. Faedah yang pertama menunjukkan keindahan bejana, keindahan bejana yang sebagai minum. Karena bintang adalah hiasan langit. Maka ketika dibahaskan bahwa bejana Rasulullah SAW banyak yang seperti bintang-bintang di langit, maka ini menunjukkan keindahan. Kemudian kaidah yang kedua, ketika dikatakan bahwa bejana yang seperti bintang-bintang di langit, ini menunjukkan bahwa bejana itu sangat banyak sekali, sangat banyak. Mereka orang yang minum setelah Rasulullah tidak perlu lagi, dan tidak ada yang tidak ada di sebagian bejana. Mungkin ada bintang dan sangat banyak. Ini menunjukkan kenikmatan dan sejuknya seorang yang minum dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Katakan manusia sebagai sesuatu badan dan tidaklah badan abadan. Siapa yang meminum satu teguk dari dunia ini, dia tidak akan hapus selamanya. Siapa yang meminum satu teguk dari air yang ada di telaga Rasulullah sallam, dia tidak akan hapus selamanya. Ini dari kisah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian perlu kita perhatikan di sini dalam pembahasan telaga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah menyebutkan di dalam pembahasan ini bahwa beliau telah menuntut telaga, menuntut umatnya. Tidak ada sekelompok dari umat yang didatangi telaga dan diusir dari telaga, diusir dijauhkan dari telaga. Maka dari perkataan umat itu umat itu pada umat itu umat itu. Maka dari dikatakan kepada Rasulullah bila jelasnya dari mas dan rumah jumbo jauh ke Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka adakan sekarang. Maka dari keyakinan berbeda dengan telaga, kita harus tahu bahwa ada sebagian dari manusia yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Yang diusir dari telaga Nabi ini ada dua. Yang pertama adalah siapa yang bukan umat Nabi. Yang kedua adalah umat dari Nabi Muhammad. Mereka yang mengadakan perkara baru dalam agama. Untuk penjabaran perkara baru dalam agama ini, para ulama menyebutkan tiga hal. Yang pertama adalah orang yang murtad keluar dari agama. Ini diusir dari telaga. Kemudian yang kedua yang diusir dari telaga adalah orang yang berbuat bid'ah, berbuat perkara baru di dalam agama, membuat sesuatu yang dia diuntungkan pada Rasulullah SAW.

Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin apa namanya bin Umayyah, dari bapak-bapak kepala para masyarakat yang tadi Nabi Muhammad menawarkan kepada bapak kemudian dan dari lahir Allah mereka berkata ya Abu atau bapak ambil dan jangan ya Abu Bari apakah kamu benci kepada ayah kepada anak ayah yang sudah berbari dibangkitkan sebuah apakah kamu benci kepada anak ayah yang sudah berbari dan akhirnya Abu Bari meninggal dalam keadaan sehat dan berbari. Jelas ya, dalam keadaan sehat dia berbari meninggal dalam keadaan hidup dia jelas mereka lagi dihimpah ini seorang yang lagi pandai memilih teman bergabungnya orang yang baik sehingga dia terpengaruh dengan akhlak yang baik dan tak salah masalah memberikan kekuatan yang indah di dalam hal ini kata beliau kata menjadi hisani wajah ini su sahamin bih walami kumpulin perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang menyimpan orang yang membawa minyak wangi bagaimana? Kata Nabi orang yang membawa minyak wangi mungkin punya wali yang dijual kepada teman pada anak bapak itu harus pada jenak tidak dapat teman punya wali harus terus kenapa kita ingin menggunakan kalau kita mungkin dia berkata ini ada dua wali mungkin pengecoh dia mendapatkan kebaik kalau dia tidak diberi cobaan maka dia berada di sekitar orang yang membawa punya wali yang mungkin mau harus ini cuma itu siapa ya? Dan duduk bersamanya dengan jarak dan kepada mereka seseorang diberikan manfaat walaupun dia sudah berbicara dan akhlaknya akan terlihat sebaik dia tidak berkibat dia berbicara sembarangan di waktu sholat di alat yang berdiri di waktu sholat ini akhlak karena berpengaruh dengan teman diri di alat teman diri yang lain tapi teman diri yang lain kadang-kadang kalau masalah seperti orang yang menyumbang. Bagaimana kalau minum pagi itu, pagi ini, pagi ini kecil pagi, kadang-kadang salah sedikit, tapi dia bisa membakar kamu. Kalau tidak, rumah apapun merasakan bau yang tidak enak, kuat yang tidak enak di sini. Ini cuma dulu yang jelek. Karena jelas, katanya seorang itu memperhatikan keadaannya mencari sebab-sebab yang menyebabkan dia apa dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi jemaat yang kedua ya. Jemaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW adalah syafaat yang kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini harusnya dia berada di dalam neraka di lapisan yang paling bawah. Harusnya. Dan dia masih dalam keadaan menuntut Islam itu benar, bukan jahil. Dia menolak masuk dalam Islam. Harusnya dia berada di lapisan neraka yang paling bawah. Tapi dengan syafaat dari Rasulullah SAW, Abu Thalib diletakkan di lapisan neraka yang paling atas, yang paling ringan siksa. Apa yang paling ringan siksa ini dalam neraka? Sebutkan siksanya apa? Dua trauma yang dipanasi. Dua trauma yang dipanasi. Belum lagi kakinya masuk di dalam trauma ini, kepalanya sudah berdiri. Kepalanya sudah berdiri. Ini namanya jinak. Kita yang paling cukup di dalam hati berada. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjauhkan kita semua dari hati berada dan menjauhkan kita dari segala pintu yang mengantar kepada hati berada tersebut. Kemudian syafaat yang keempat, syafaat yang keempat dan syafaat yang keempat ini tidak khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang keempat dari Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada sebagian penduduk surga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bertingkat-tingkat, banyak derajat di dalamnya. Jadi mungkin ada derajat, ada seorang penduduk surga derajatnya ini paling bawah dengan syafaat tadi. Allah ada derajatnya di derajat yang lebih tinggi. Nah, ini dari syafaat tadi. Jadi dia Nabi SAW mengeluarkan Abu Salamah paman dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, Allahumma baik. Allahumma sirri Nabi SAW warfa darajatahu fi mahdihi. Ya Allah, bunyi Nabi SAW dan angkatlah derajatmu adalah kemudian hari di sorga. Maka ini dari hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW juga memberikan syafaat dan sebagian untuk di sorga seperti anda dan ditinggikan derajatnya. Kemudian juga dari syafaat Nabi SAW di syafaat yang telah berjalan. Syafaat yang ketiga. Baik, dari syafaat yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi syafaat kepada sebagian dari umat Islam. Mereka digolongkan ke dalam orang yang masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. Tanpa ada hisab dan tanpa ada hisab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa umat beliau ada 10 dan 8, ada 70,000 orang. Ya 20 dan jasa di kiri di adab. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa ada adab. Ada 70,000. Terasa di dalam negeri yang lain. Allah memberikan syafaat. Dari 70,000 ini setiap dari 70,000 ditambah lagi 70,000. Ditambah lagi 70,000. Ketiga hadis ini disampaikan oleh Nabi Uqasyah bin Hisham berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna minhum. Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah supaya saya termasuk dari mereka. Kata Nabi, asa minhum, rupa termasuk dari mereka. Siapa aja kira-kira, dan Uqasyah disolongkan anak termasuk dari 70 orang. Nah, ketika Nabi memberi syafaat kepada Uqasyah, ini menunjukkan bahwa umat yang lain mungkin saja memberi syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam 70,000 orang. Ini yang sudah berhasil sama Nabi. Lima ya. Kemudian syafaat Nabi yang benar itu untuk sekelompok kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekan. Seimbang antara kebaikan dan kejelekan. Bagaimana seimbang antara kebaikan dan kejelekan? Yang tidak di sorga tidak boleh diberi, tidak boleh diberi. Maka dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia dimasukkan ke dalam sorga. Dan syafaat Nabi ia dimasukkan ke dalam sorga. Dan kini itu tidak. Kemudian syafaat yang ketujuh, syafaat yang ketujuh dan kedelapan ini berkaitan dengan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ini syafaat yang ketujuh kepada satu kaum yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dosa lebih banyak dari kebaikannya. Kalau yang seperti ini, harus dia mana? Ini kedaraan. Tapi dengan syafaat tadi dia tidak dimasukkan ke kedaraan. Langsung dimasukkan ke kaum. Ini syafaat yang ketujuh. Syafaat yang kedelapan adalah terhadap sejumlah dari kaum muslimin yang sudah masuk ke dalam neraka, sudah disiksa di dalam neraka. Dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dikeluarkan dari api neraka yang berdosa di dalam kaumnya. Dan itu syafaat yang ketujuh dan kedelapan ini yang dikeluarkan oleh ahli kita. Ada pun enam syafaat yang pertama tadi, itu tidak ada yang pertama. Ahli kita juga sudah dua. Tapi yang tinggal oleh ahli kita syafaat yang pertama. Yang ketujuh dan kedelapan, syafaat yang kelapa dua terbesar. Sudah berlalu bersama kita, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar di mana tempatnya? Di dalam neraka, kita di dalam. Karena itu tidak masuk akal bagi mereka ada syafaat dan pelaku dosa besar. Jelas ya? Perhatikan ya, kesesatan itu. Dia sesat di satu masalah, tapi mengakibatkan dia sesat di titik-titik yang lain. Ini bahaya, orang mengikuti tidak mengikuti kesesatan. Sebab kesesatan itu tidak mengarahkan kepada satu kesesatan saja. Dia sesat di satu hal hari ini, besoknya dia akan sesat lagi di sisi yang lain. Di sisi yang lain. Ini sifat orang mengikuti kesesatan.

untuk besar tidak ada di 860 disebutkan oleh Jidini dalam dua kecilan dalam dua sana dia itu umur bapak berumuhan dengan bangku pada lalu dan kecilan dihadap di atas wal kursi jantan suwadaru wa ajarun wa arwah dan adawu wal malam. Tetapi salah itu hukum bapak berumuhan ada 8 makhluk hukum kekekalan berikut di 8 makhluk wal bakuna fi hayy al-adam. Sedangkan makhluk yang lainnya itu nanti akan syurga. Apa 8 makhluk yang besar ini? Sedangkan dia al-adam wal kursi yang pertama adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy Allah selalu besar. Yang kedua adalah kursi. Kursi Allah beda ya adalah arsy dan kursi. Beda adalah arsy dan kursi. Kita bedakan beratanya. Kemudian yang ketiga dari makhluk yang besar adalah fardah. Yang keempat adalah darah. Yang kelima adalah hanya berjalan surat ekor manusia. Ini tidak ada syurga. Yang keempat atau yang keempat adalah ruh. Ruh dari manusia. Ruh ini tidak ada syurga. Kemudian yang ketujuh adalah lawan makhluk. Yang keberapa adalah beda syurga. Ini 8 dan 10 tidak ada syurga. Semuanya diterangkan dengan dalil-dalil. Semuanya diterangkan dengan dalil-dalil. Dan 8 hal ini disebutkan oleh Syurga. Hal yang ditetapkan diberangkan oleh Baru dan Rasulullah disebutkan oleh Jumlah Fitri di dalam Syam Bahagia dan diberangkan pula oleh Jumlah Fitri di dalam Syam Bahagia. Nah, baik. Selesai juga ya pembahasan tentang korban dan terang. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Pembahasan tentang ikan di kota dua hari kuatara pada hari ini. Tetapi orang tua rumah, wajah muslimin yang jarau dan rambat di alam tahu ini yang manusia. Jarau dan rambat sama lain akan berdiri dan Allah semua di dunia ini. Tetapi yang sesungguhnya kaum mukmin mereka melihat roh mereka dengan mata-mata kepala mereka pada hujan. Bagaimana mereka melihat bulan di malam purnama? Mereka tidak terhalang dari melihatnya. Ini sih masuk di dalam sebuah pembahasan kaitan dengan hari akhirat, yaitu bahwa pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan ditetapkan di dalam Al-Quran sendiri, terangkan di dalam sendiri Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama kita siap sedangkan di dalam bahwa Allah SWT akan dilihat pada hari ini. Di antara dalil yang menjelaskan dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Wujuhun yawmatihim nadhirah ila rabbina nadhirah." Wajah-wajah pada hari ini, pada hari kiamat berseri-seri. Wajahnya menuju sorga. Wajahnya berseri-seri. Ila rabbina nadhirah, kepada Rabbnya mereka berseri. Mereka bergembira melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lilladzina ahsanu husna wa ziyada." Bagi orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, dia akan mendapatkan husna, mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan. Apa tambahan itu ya? Ini terangkan dalam berbagai ayat lain yang kemudian kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima dan amal besar melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu surga itu masuk ke dalam surga. Subhanahu wa ta'ala itu belum menjadi kenikmatan. Maka Nabi, "Inna min jannati ma la aynu ra'at wa la sami'at apa ma la aynu ra'at wa la khatara wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar."

melihat. Dan itu melihat belum tentu memberikan pengertian apa? Pengertian kenikmatan. Kalau begitu melihat Allah penuh dengan kerezaan, penuh dengan kebahagiaan. Adapun kalau melihat ini, mereka tahu bahwa dirinya berdusta selama ini di sini. Kewajiban terlalu mendalam di dalam diri. Kesedihan, kesengsaraan. Ini kan keberadaan kaum Nabi. Jelas ya? Ini tentang keinginan Allah SWT buat pada hari kiamat. Dan insya Allah kita akan terangkan lagi. Dan tadi yang ditanya tentang keinginan Allah pada hari kiamat. Kalau saya ada pembahasan waktu sudah habis. Untuk sesi ini. Insya Allah kita akan lanjut pada bintang. Sesi berikutnya setelah salam Allah. Untuk sementara saya berikan yang menunjuk. Bukan Allah SWT. Segala dari nasib Anda. Ya Rasulullah, kalau begitu mereka akan saling melihat.